Spesial lagu ini request dari Panitia Sedekah Laut. Ku hanya sebatas mengenang wajahmu kasih, walau kita pernah saling mencintai. Aku juga kasih hanya sebatas memandang, walau kita pernah sama-sama sayang. Terima kasih. Spesial lagu ini buat yang di depan. Terima kasih Pak Bos. Sebatas memandang, walau kita pernah sama-sama sayang. Walau seberat apapun rinduku padamu, walau sedalam apapun cintaku padamu, ku sadari dapat memiliki, aku telah beristri, aku bersuami. Bagaikan bulan dan matahari, walau saling sayang tak mungkin hidup bersama. Simpan bersama. Bagaikan bulan dan matahari, walau saling sayang tak mungkin hidup bersama. Awan sih. Aduh sampai konangan Pak Boy. Sampai konangan saya. kita simpan bersama. Janji, ojo sampai konangan. Ojo rame-rame. Meneng-meneng anae.